Setiap hari ku bernyanyi lagunya sesuka hati. Ayah ibu kaya raya, apa saja yang ku minta semuanya tersedia. Hariku bernyanyi lagunya sesuka hati. Ayah ibu kaya raya, apa saja yang ku minta semuanya tersedia. Aku makan 3 kali masakannya, enak sekali. Pakaianku 3 almari.